Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, kita memiliki kewajiban untuk selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, nikmat agama atau nikmat duniawi, dan semua nikmat-nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, waskuru li wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Ayat ini Allah Jalla wa'ala memerintahkan untuk kita bersyukur mutlakon, secara mutlak. Yakni semua nikmat wajib kita syukuri. Nah, dan diantara nikmat yang sangat besar atas kita semuanya adalah nikmat dimudahkannya kita untuk mengenal agama yang mulia ini, hadzal din al-'azim, agama yang agung ini. Dan juga dimudahkan untuk kita mengenal sunnat Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat ya banyak manusia yang tidak mengenal agama, di saat manusia tidak banyak mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula kita diberi nikmat oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa bermajlis, menuntut ilmu, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, dan berusaha meniti jalan salafunas salih. Rahimani wa rahimakumullah. Berjalan meniti jalan salafunas salih itu mesti akan ada ujian. Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan ujian, dan ujian beliau adalah orang yang paling berat, atau ujian yang paling berat yang beliau rasakan. Demikian para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Di antara ujian itu, dan ini mungkin yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, ya, sesuatu yang jelas, yang wadih, yaitu siratul mustaqim, itu diupayakan oleh musuh-musuh Islam agar tampak jelek, agar tampak buruk, agar manusia lari dari agama ini. Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, coba kita lihat bagaimana semangatnya musuh-musuh Islam dari kalangan kufar atau munafikin untuk menjelekkan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana agar Islam itu tampak jelek, tampak buruk. Bahkan pengusungnya yang membawa dakwah ini, yakni Nabi alaihissalatu wassalam, dikatakan sebagai orang yang majnun, orang yang gila, ya, dikatakan sebagai kadzdzab, seorang yang tukang dusta, nah, dikatakan sebagai penyair, ya, ucapan-ucapan beliau bukan wahyu tapi syair, nah, dikatakan sebagai orang yang memutus silaturahim. Ya, ini tuduhan-tuduhan yang demikian jelek yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jelas, yaitu menjauhkan manusia dari dakwah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya di saat Nabi alaihi salatu wassalam sedikit, di saat beliau sudah memiliki syaukah, di saat beliau sudah memiliki syaukah, yakni kekuatan, para sahabat juga demikian banyak, sudah disyariatkan jihad. Jihad itu tidaklah disyariatkan kecuali setelah Rasul memiliki syaukah, kekuatan. Perang Badar, perang Uhud, dan seterusnya. Ghazawat. Bukan hanya di saat beliau sedikit saja, namun ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan telah memiliki kekuatan, pun musuh-musuh Islam terus berusaha mencoreng nama baik Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mungkin masih ingat bagaimana, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, menuduh Nabi alaihi salatu wassalam dengan tuduhan yang sangat jelek, dengan menuduh istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam, dituduh Aisyah berbuat zina dengan seorang sahabat yang mulia, Safwan ibn Mu'attal. Sebabnya kita tahu, ya, ketika itu Nabi perang bersama dengan para sahabat. Sedang perang ini, jihad fisabilillah dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Naam, di tengah malam Aisyah pamit, minta izin kepada Rasul, yakni ingin buang hajat. Atau beliau buang hajat di waktu malam. Ya. Asyahid intinya, karena Rasul ketika itu pergi meninggalkan tempat istirahat, memutuskan untuk segera meninggalkan tempat, Aisyah pun juga demikian, ikut dibawa. Nah, tadinya Aisyah sudah kembali ke dalam tenda, sudah masuk ke dalam tenda, tenda itu diletakkan di atas apa? Unta. Ketika sampai di atas tenda, kok kalungnya hilang, beliau keluar lagi di saat-saat detik-detik sebelum apa perginya pasukan perang, ingin mencari kalungnya. Qadarullah wa masya fa'al, Aisyah tertinggal. Tapi bukan untuk melakukan perbuatan jelek, bukan untuk melakukan zina, waliyahubillah. Kisah ma'rufah, pasukan berjalan, Aisyah tertinggal, Aisyah kembali ke tempatnya sudah tidak ada lagi pasukan, akhirnya Aisyah hanya duduk, ya, sampai tertidur, ya, karena yakin insya Allah Rasul akan kembali. Ya, ternyata ada sahabat Nabi yang bertugas untuk menyisir, memang bagian belakang, yaitu Safwan ini. Ya, melihat Aisyah sendiri, apa mau ditinggalkan? Mungkin akan dimakan oleh serigala, atau mungkin diganggu oleh penyamun, atau mungkin oleh orang-orang kafir. Ya. Atau Sofyan di situ, duduk di samping Aisyah, menemani sampai datangnya Rasul. Tidak ada jalan kecuali mempersilakan Aisyah naik ke atas apa? Ontanya. Dan tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari lisan Sofwan. Kecuali hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kaget melihat Aisyah di situ. Dipersilahkan naik ke atas onta. Sofwan menuntun sambil berjalan. Ya. Di saat Rasul sedang beristirahat. Kemudian juga para sahabat sedang beristirahat. Tiba-tiba muncul dari kejauhan Sofwan. Membawa ontanya. Di atasnya ada Aisyah. Nah disitulah diambil kesempatan ya, sebuah kejadian ini ya, diambil kesempatan oleh orang-orang munafik, dibisiki oleh syaitan dengan waswasah syaitannya untuk menuduh Aisyah berbuat mada fahisyah. Terjadilah apa yang terjadi ya, ujian yang berat menimpa Nabi alaihi salatu wassalam. Syahidnya intinya adalah ya, ujian itu akan selalu datang menimpa, dan diantara ujian itu adalah Islam akan dicoreng, diupayakan untuk tampak jelek. Demikian pula ahlu sunnati wal jamaah diupayakan akan tampak jelek. Apalagi di zaman sekarang ini ya, di zaman media sosial orang bisa berbicara siapapun. Kullun yatakallam. Semua berbicara. Saya bisa berbicara, panjenengan bisa berbicara. Ya. Sangat mudah. Sehingga ya, ruang untuk mencela ahlu sunnah, ruang untuk mencela jalan yang lurus, siratul mustaqim, ruang untuk mencela nabi, mencela agama ini, mencela ahlu sunnah wal jamaah, mencela duat ya, wa ulama, itu demikian luas. Nah, sehingga ikhwatul kiram rahimanur rahimakumullah, kewajiban kita ya adalah banyak berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari fitan. Khawatir kita memandang sesuatu yang baik menjadi buruk. Ya. Terbalik. Memandang yang hak menjadi batil. Memandang yang batil menjadi hak. Nah, pada kesempatan ini pula kita ingin menyebutkan sebuah contoh. Ya. Contoh yang ini sering kita dengar. Ya. Sepertinya kalimatnya baik. Ya. Indah, namun sesungguhnya menyudutkan ahlu sunnah. Ya. Apa itu? Ucapan ahlul bidah yang mengatakan salafi itu bagus, ahlu sunnah itu baik, akidahnya. Jangan ditanya tentang hebatnya akidah ahlu sunnah. Kuatnya mereka dalam memegang keyakinan. Nah ini kalau kamu mau belajar akidah, belajar pada ahlu sunnah, pada salafi. Kalau kamu mau belajar zuhud, ya, belajar zuhud, ya, waro, ya, belajarlah pada orang-orang sufi. Karena pada mereka ada ilmu tentang ini, zuhud, tentang sufi. Kalau kamu ingin mempelajari tentang apa namanya, pengaturan yang baik, tanzim yang baik, belajarlah pada ikhwanul muslimin. Ya. Kalau kamu ingin mempelajari tentang bagaimana khusyuk di dalam sholat, belajarlah pada jamaatut tabligh. Sepertinya indah ikhwatul kiram. Ya. Tapi sesungguhnya ini adalah syubhat ya, untuk menjelekkan ahlu sunnah. Jadi seakan-akan ahlu sunnah wal jamaah, seakan-akan salafiyun ya, mereka tidak punya wara, mereka tidak punya zuhud, mereka tidak punya akhlak dan adab yang baik. Kalau kamu mau belajar akhlak, mau belajar adab, lihat jamaatut tabligh. Kalau kamu ingin belajar bagaimana semangat di dalam apa ya, membela umat Islam, coba lihat tokoh-tokoh pergerakan ya, Hasan al-Banna, ya, Sayyid Qutb, Ikhwanul Muslimin, mereka coba lihat semangat mereka. Jadi seakan-akan ya, mereka memaksudkan untuk orang itu lari dari siapa? Ahlus Sunnah, jelas itu maksudnya. Nah, Ahlus Sunnah itu ya bagus dalam akidahnya. Namun kalau kamu ingin mendapatkan akhlak yang baik, belajar akhlak, adab, belajar pada jamaatut tabligh. Ya, semangat di dalam membela kaum muslimin, lihat pada Ikhwanul Muslimin atau pergerakan-pergerakan yang seperti itu dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Serupa dengan subhat ini adalah ya, orang yang mengatakan kalau mau ambil ilmu dari siapapun, ambil semuanya. Kebaikan ambil semuanya. Dari fulan, dari alam, dari kelompok ini, ambil kebaikannya. Dari kelompok itu, ambil dari kebaikan kelompok itu. Nggak usah mikir. Ambil dari tokoh-tokoh Ihya Uturas, nggak apa-apa. Ambil lainnya. Belajar sama orang-orang Rafidhah, dia ahli bahasa, nggak apa-apa, duduk, dia ambil bahasanya. Jangan ambil akidahnya. Ya, saya ingin belajar tentang ini, ambil ini, tidak apa-apa, syekh ini, padahal ahlul bidah, ahlul ahwa. Apakah dalam diri ahlus sunnah itu tidak ada? Nah, ini jawabannya sekarang, ikhwatul kiram, rahimanur rahimakumullah, fi kulli sarahatin, dengan tegas, semua kebaikan itu ada pada ahlus sunnah wal jamaah. Semua kebaikan itu ada pada salafiyin. Semua kebaikan itu ada pada jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diikuti oleh salafun salih. Para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Karena para sahabat mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasallam fil aqidah, di dalam aqidah, wa fil ibadah, dalam ibadah, wa fil adab, dalam adab, wa fil akhlaq wal muamalah. Karena para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam mengambil jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, jadilah mereka menjadi generasi yang apa? Terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni as-sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, yakni para tabi'in. Rasul yang mengatakan setelah para sahabat adalah generasi berikutnya tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi tabi'ut tabi'in. Naam. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan saya akan membacakan pada kesempatan ya malam hari ini ya, ucapan al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Sebuah kitab yang sangat bermanfaat, sangat penting untuk dipelajari oleh ahlu sunnah wal jamaah. Karena kitab ini menjelaskan tentang akidahnya ahlu sunnah, akidahnya rasul, akidahnya sahabah, akidahnya ahlul hadis. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Al-Bukhari dan yang lain dari a'immah ahlu sunnah wal jamaah. Buku ini ya tidak tebal ya, namun menjelaskan tentang akidah ahlu sunnah yang demikian kokoh. Akidah tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya. Dibahas di awal kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, pembahasan tentang sifat istiwa, sifat istiwanya Allah. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal ars, berada di atas ars, di atas semua makhluknya. Allah jalla wa ala tinggi zatnya di atas semua makhluknya. A'amintum man fis sama', apakah kalian merasa aman dan tidak takut kepada zat yang berada di atas langit sana? Semuanya di bawah Allah. Ketika seorang jariah Seorang budak perempuan ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka dia mengatakan, "Fis sama." Di atas langit. Iya. Dibahas tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifatnya, dibahas tentang akidah takdir, iman kepada takdir, al-qadha wal qadar dalam kitab ini. Ya. Dibahas juga tentang al-jannah wan nar, keyakinan tentang jannah wan nar. Dibahas tentang azabul qabri, azab kubur. Ya. Dan dibahas keyakinan-keyakinan ahli sunnati wal jamaah yang orang-orang sesat dari kalangan ahlul bid'ah menyelisihi ahlus sunnah. Maka penting untuk kita membaca dan membahas kitab ini. Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Nah, dan di bagian akhir kitab ini, ya, di bagian akhir kitab Aqidatus Salaf, coba kalau kita lihat judulnya, ya, oh berarti bukunya isinya masalah akidah saja, kan demikian ya, judulnya saja Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Namun ternyata di bagian akhir dari kitab ini, beliau menyebutkan salah satu bab atau satu judul bab yang menunjukkan bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang baik, bukan hanya dalam akidah saja, dalam ibadahnya, dalam adabnya, dalam akhlaknya. Itulah ahlu sunnah, itulah ahlul hadis. Sehingga tidak benar kalau ada orang yang mengatakan, kalau kamu mau belajar akidah, belajarlah pada ahlu sunnah. Tapi kalau kamu mau belajar tentang semangat sholat, pergi kepada jamaatut tabligh, duduk di sana, belajar sama mereka. Tidak benar ini. Kalau kamu ingin belajar zuhud, duduk sana dengan orang-orang sufi. Kalau kamu ingin belajar tentang semangat membela Islam, semangat membela apa namanya, kaum muslimin yang tertindas saat ini, belajar itu sama orang-orang haraki, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda atau yang lainnya, Khawarij. A'udzubillah. Dengan tegas kita katakan, semua kebaikan ada pada ahli sunnah. Aqidatan bayi aqidah, ibadatan atau ibadah, adab, akhlak. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tidak memberikan kepada kita jalan yang lain kecuali itu. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Orang yang hidup panjang di antara kalian akan melihat khilaf, perselisihan sangat banyak. Perpecahan-perpecahan, muncul kelompok-kelompok baru, kelompok-kelompok. Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jalanku dan jalan Abu Khawai Rasidin, Abu Khulafai Rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah. Baik. Jalannya para sahabat. Itu saja. Baik. Sekarang saya akan membacakan ikhwatul kiram rahimahun rahimahumullah. Apa yang disebutkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Di akhir kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Agar kita mengerti. Dan semakin yakin bahwasanya ahlus sunnati wal jamaah meskipun dijelek-jelekkan. Ya. Meskipun dicoret, dicoreng ya, kebaikannya. Oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah. Ya. Nah, namun kita harus selalu ingat ahlus sunnati wal jamaah ya, adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kepada ridha Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya dalam masalah akidah saja, dalam semua bab. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah min adabi ashabil hadis, di antara adab-adab ashabul hadis. Ashabul hadis yakni ahlus sunnah. Ya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. wa yuharrimu ashabul hadis al-muskira minal ashribah, dan ashabul hadis ahlu sunnati wal jamaah mereka mengharamkan semua yang memabukkan, minal ashribah, dari minuman-minuman khamr, al-muttakhadah minal inabi wazzabibi awit tamri awil asali awil dzurrah, dari apapun khamr itu dibuat. Apakah dibuat dari anggur? Apakah dibuat dari kismis, zabid? Apakah dibuat dari tamar, korma? Apakah dibuat dari asal, dari madu? Awi dzurrah, atau dibuat dari gandum, biji-biji gandum? Aw ghairu dzalika, atau apa saja mimma yuskir, dari perkara yang memabukkan. Apalagi di zaman sekarang ini, perkara yang memabukkan bukan hanya arak-arak yang dibuat dari itu semuanya. Ada yang bentuknya suntikan, ada yang bentuknya apa namanya pil yang dia apa, yang dimakan, ada yang bentuknya apa yang dihirup, anwa, berbagai macam jenis perkara yang memabukkan. Ahlus sunnati wal jamaah mengharamkan ini semuanya. Ya. Bukan hanya yang banyak, yang sedikit juga. Kalau sesuatu itu memabukkan, banyak atau sedikit sama saja. Ya. Yuharrimuna qalilahu wa katsirahu, ahlu sunnati wal jamaah mereka mengharamkan yang sedikit atau yang banyak. Nah, tidak bisa orang mengatakan saya mabuknya kalau sudah 10 gelas. Satu gelas saya masih kuat, berarti tidak memabukkan. Apakah menjadi halal yang seperti itu? Tidak. Ini juga bisikan syaitannya. Banyak atau sedikit ketika itu memabukkan haram. Wa yajtanibunahu, dan ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari ini, perkara-perkara yang merusak akal ini. Wa yujibuna bihil hadda, dan mereka meyakini bahwasanya orang yang meminum khamr adalah dosa besar yang mengharuskan adanya had, hukuman had. Yang menegakkan adalah waliul amr, cambuk hukumnya. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak ada. Kalau antum cari dalam Al-Quran, hukuman orang yang minum khamr cambuk tidak ada. Tapi adanya adalah dalam apa? Sunnah, dalam hadis. Dan ahlu sunnati wal jamaah mereka menetapkan apa yang ada di dalam hadis sebagaimana mereka menetapkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. La yufarriquna bainahuma. Tidak membedakan antara Al-Quran dan apa? Sunnah. Semuanya adalah wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Baik, ini contoh. Ahlu sunnah wal jamaah adalah ini. Orang yang paling jauh dari khamr, ya, dan yang semisal dengan itu. Kemudian berkata Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, wa yarawna al-musara'ata ila adai salawatil maktubat wa iqamatiha fi awailil awqat afdalu min ta'khiriha ila akhiril awqat ihrazan lil ujuril hamilati biha wal masubat. Dan ahli sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang memandang dan berkeyakinan juga bersemangat untuk menyegerakan menunaikan sholat lima waktu. Orang yang bersemangat menunaikan sholat lima waktu, mereka ahli sunnati wal jamaah. Wa ala ra'sihim as-sahabat. Dan yang paling terdepan sahabat. Tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, dan kita juga seharusnya demikian. Naam. Jadi mereka ahlu sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang bersemangat untuk menunaikan sholat lima waktu di awal waktunya. Dan mereka meyakini sholat di awal waktu afdal, lebih afdal. Min ta'khiriha, daripada mengakhirkannya. Karena mereka meyakini pahala yang besar, lil ujuril hamilah, karena pahala yang besar, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Dan dalilnya sebenarnya sangat banyak, ya. Sangat banyak. Yang menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam wassahabah, ya, mereka orang-orang yang bersegera untuk menunaikan salat lima waktu. Ya. Naam. dalil-dalilnya tidak kita baca ikhwatul kiram. Kemudian berkata al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, wa yujibuna qira'ata. Baik, sebelumnya Ikhwan, ada satu hal yang mungkin ingin saya sebutkan di sini. Nabi pernah mengabarkan di akhir zaman nanti akan ada umara, akan ada penguasa yang yu'akhiruna sholat. Yang mengakhirkan apa? Sholat. Nah, yakni dia kalau ngimami sholat sudah belakangan, ya. Selingnya mengakhirkan. Tapi dia penguasa dan dia imam yang mengimami. Apakah kita sebagai rakyat kemudian menyelisihinya? Ya. Atau bagaimana? Di dalam hadis itu Nabi mengabarkan untuk kita sholat di awal waktu. Di rumah sholat di awal waktu. Ya. Untuk mendapatkan mada. Keutamaan awal waktu. Kemudian ketika mereka kemudian menegakkan sholat, di akhirnya kita ikut sholat bersama mereka. Untuk adanya istima'ul kalimah. Wabila itu. Sampai demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang beliau kabarkan terjadi. Nah, dan di dalam melakukan sholat, ahlus sunnati wal jamaah bukan orang-orang yang sembarang melakukan sholat, tidak. Sebagian orang ada yang sing penting sholat. Tidak seperti itu ahlus sunnah. Tetapi ahlus sunnah, kata al-imam as-sabuni, wa yujibuna qira'ata fatihatul kitab khalfal imam. Mereka memandang wajibnya membaca surat al-fatihah di belakang imam. Jadi makmum wajib membaca surah apa? Al-Fatihah. Ada khilaf ketika imam jahriyah, itu saja. Tetapi bil jumlah secara umum makmum wajib membaca surah apa? Al-Fatihah. Tidak boleh meremehkan karena suratul Fatihah adalah rukun. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa ya'muruna bi itmami ruku'i wassujudi hatman wajiban. Dan ahlu sunnati wal jamaah, mereka memerintahkan dan mengajarkan agar manusia menyempurnakan ruku' wassujud, menyempurnakan sujud, bukan sembarang sholat. Wa ya'uddun, dan mereka meyakini bahwasanya itmamar ruku', menyempurnakan ruku' wassujud, dan menyempurnakan sujud, waktu ma'ninah fihima, dan tumakninah di dalamnya adalah rukun. Rukuk disempurnakan, sujud disempurnakan dengan tumakninah dan meyakini itu adalah apa? Rukun. Wal irtifa' minar ruku'i wal intisabu minhu wa tumakninah fi. Demikian pula bangkit dari rukuk iktidal. Kemudian tegak berdiri ketika iktidal. Wa tumakninah fi. Dan tumakninah di dalam iktidal. Itu juga merupakan rukun. Wa kadzalikal irtifa' min as-sujudi wal julusi baina sajdatain mutmainatain. Demikian mutmainain. Demikian pula duduk di antara sujud, bangkit apa namanya dari sujud dan tumaknina. Ketika duduk, ketika sujud. Itu juga rukun. Allati la tashihhu illa biha. Yang salat itu tidak sah kecuali dengan itu. Jadi kalau dikatakan kalau mau belajar sholat itu sama jamaah tabligh, tidak benar, ikhwan. Ahlus sunnati wal jamaah adalah orang-orang yang memperhatikan ibadah ini. Iya, ibadah sholat. Karena Nabi pun mengajari demikian. Antum ingat, seorang yang datang ke masjid, kemudian sholat, diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata sholatnya tidak apa? Tumakninah. Selesai sholat, Nabi berkata kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Sholat lagi. Sampai 3 kali, Nabi tetap mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi sana, kamu ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Kemudian diajari oleh Nabi, ternyata orang ini tidak tumakninah dalam berdirinya, dalam rukuknya, dalam sujudnya. Baik, kita lanjutkan sedikit ikhwan. Matan dari ucapan beliau, wa yatawasawna biqiyamil laili ba'dal manam, dan mereka ahlus sunnati wal jamaah saling mewasiatkan untuk bersemangat qiyamul lail, salat malam, walaupun hanya salat witir, terlebih di sepertiga malam yang terakhir, waktu nuzul al-ilahi. Dan disebutkan dalam kitab ini akidah ahlus sunnah tentang nuzul, turunnya Allah azza wajal ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir, dan mustajabnya doa di waktu itu. Maka ahlus sunnah wal jamaah mereka saling mewasiatkan, di antara mereka saling mewasiatkan untuk qiyamul lail, wabisilatil arham, dan saling mewasiatkan untuk menyambung rahim, birrul walidain, berbakti kepada bapak dan ibunya, pada kerabat-kerabatnya, ala ikhtilafil halat, dalam keadaan yang berbeda-beda. Ya. Wa ifsha'is salam, juga mewasiatkan untuk menebarkan salam. Wa it'amit ta'am, dan mewasiatkan, saling mewasiatkan untuk memberi makan. Wa rahmah alal fuqara wal masakin, dan kasih sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, wal aitam, anak-anak yatim, wal ihtimam bi umuril muslimin, dan memperhatikan perkara-perkara kaum muslimin. Dan seterusnya, ya, disebutkan di sini tentang akhlak, adab dari ahlus sunnah wal jamaah. Al-khulasah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, terbantah syubhat orang-orang yang mengatakan bahwasanya ahlus sunnah itu hanya orang-orang yang, ya, baik dalam masalah akidahnya saja. Kalau kamu belajar akidah, sana sama ahlus sunnah. Yang lain ada yang lebih baik. Kita katakan tidak demikian. Ahlus sunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang terbaik, karena mereka mengikuti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ini barangkali ikhwatul kiram sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya untuk lebih bersemangat di dalam kita menuntut ilmu, ya, dan juga mengamalkan ilmu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.